Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar pembelajaran bahasa Arab Radio Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam mengudara dengan Radio Hidayah. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar, Allah menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab dan mengutus nabinya dengan bahasa Arab. Dan para ulama pembelah sunnah menerangkan Al-Quran dan hadis dengan bahasa yang sama, yaitu bahasa Arab. Dengan demikian, kita wajib bagi umat Islam yang mampu dan bertanggung jawab atas tersebarnya Islam di permukaan bumi ini, karena tidak mungkin memahami dinul Islam ini tanpa memahami benar bahasa Arab. Semoga kita mempelajari bahasa Arab ini adalah tujuannya adalah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita membuka buku bahasa Arab kita. Insyaallah kita pada malam hari ini kita melanjutkan pelajaran yang Jumat malam kemarin sampai halaman 28. Halaman 28. Latihan nomor 3. Langsung kita membaca dan menguraikan latihan nomor 3. Para peserta dan para pendengar, semoga telah siap dengan alat perangkat pembelajaran bahasa Arab yang telah dimiliki oleh para peserta dan para pendengar. Baiklah, langsung pada tamrin nomor 3, tamrin salis. Iqra waktub ma'adabti awakhiril kalimati. Pada pertemuan kemarin hari Jumat, kita masuk pada pembahasan tentang mudhaf wa mudhafu ilaihi, yaitu kata majmu' mudhaf wa mudhafu ilaihi, seperti dalam contoh dan misal kitabu Muhammadin, Maktabul Mudir, Maktabul Mudarrisi, Haqibatul Mudarrisi. Itu sebagian dari contoh dan bentuk kalimat majmu' atau mudhaf wa mudhafu ilaihi. Qalamu Hamidin. Nah, kita lanjutkan pada tamrin salis. Iqra waktub ma'adabti awakhiril kalimati. Nanti setelah kita membaca dan langsung kepada peserta untuk membacanya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan kita berikan dan akan kita bacakan tentang dan juga tentang muhadasah dan hiwar antara peserta dan kita di studio. 6. Iqra waktub ma'adabti awakhiril kalimati. Perintah pada tamrin salis. Bacalah dan tulislah bersama memberi baris akhir daripada kalimat yang ada di bawah ini. Yang pertama, babul madrasati. Himarur rajuli baitu hamidin. Sayyaratul mudiri mandilu ammarin ismut talibi baitullahi fi kitabillahi min baitil mudarrisi ala maktabil mudiri. Nah, langsung kita dengarkan bacaan daripada para peserta yang ada di rumah. Kita menghendaki dan kita harapkan para peserta hendaklah berlomba-lomba dalam membaca dan menyelesaikan tamrin yang ada di dalam pelajaran kita ini. Falyatasabaqil mutasabiqun. Dan orang yang selalu bersungguh-sungguh dan berlomba-lomba, dan mereka lah yang akan mendapatkan hasil daripada apa yang dia niatkan. Naam, tafadhal. Akhuna Anfar. Kita sapa para peserta yang ada di rumah yang mau membaca. Ya, baiklah. Kita terima telepon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Musida, Ibu ya? Iya. Ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' waktu ma'abad bil awakhiril kalimat. Babul madrasati. Himarul rajuli. Baitu hamidin. Hamidin. Baitu hamidin. Sayyatul mudiri. Mandilu ammarin ismut talibi baitullahi fi kitabillah min baitil mudarrisi ala maktabil mudiri. Nah, Ibu Mursida, jazakillah khairan. Ibu Mursida, ya, artikan satu persatu dari awal sampai akhir. Pintu rumah sekolah. Nah, keledai laki-laki. Rumah Hamid. Nah. Mobil kepala sekolah. Nah. Sapu tangan Ammar. Nama mahasiswa. Nama rumah Allah. Nama pelajar. Mahasiswa nanti banyak itu. Nama pelajar. Rumah Allah. Nama murid. Nah. Pada kitab Allah. Dari rumah guru. Nah. Di atas meja kepala sekolah. Nah. Ahsanti, Ummu Mursida. Ya. Muhadasa yang di Ad-Darsul Khamis. Insyaallah sudah hafal, Bu. Sudah ada yang hafal, Bu? Jawab pertanyaan saya, Akitabu Muhammadin hadza ya Yasir? La, hadza kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin? Huwa 'alal maktabi hunak. Aina daftaru Ammarin? Huwa ala maktabil mudarrisi. Qalamu man hadha ya Ali? Hadha qalamul mudarrisi. Aina hakibatul mudarrisi? Huwa tahtal maktabi. Qalamun hamidun, jadikan mudaf wa mudafu ilaihi. Qalamun hamidun. Naam. Baitun Abbasun. Baitu Abbasin. Kitabun Allahu. Kitabullahi. Miftahun as-sayyaratu. Miftahu as-sayyarati. Naam. Jazakillah khairan Ibu Mursida di Marsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan atas bacaan dan meletakkan mudaf wa mudaf ilaihi yang benar dari Ibu Mursida di Marsan. Jazahallah khairan. Naam, tafadhol. Ya, kita kembali angkat telepon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari siapa, di mana, Bu? Ummu Arif di Geraha. Ummu Arif ya? Iya. Iya, silakan Ummu Arif. Babi Madhati Jumari Mengaji Baitu Hamid Sayyaratu Madir Nandiru Anwar Kismet Talibi Baitu Yahi Kita Nandiru Anwar في كتاب الله من بيت مدرس نعم على مكتب مدير نعم أم أريد دقراها جزاك الله خيرا أم أريد باب المدرسة باب sebagai apa dalam kaidah nahunya مضاف مضاف mana مضافun ilaihinya Al-Madarasati. Naam. Jazakillah khairan. Ummu Arif, lanjutkan baca tamrin Ar-Rabi'. Ikra. Al-Madarasati. Huwa ba'ud. Al-Quran kitabullah. Al-Qa'bati baytullah. محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله خرج المدرس من غرفة المدير أولاً بو أولاً خرج خرج المدرس نعم من غرفة المدير من غرفة المدير نعم mana yang mudaf dan mudafun ilaihi di nomor 5 min ghurfat min ghurfat min ghurfat min ghurfat min ghurfat min ghurfat min ghurfat min وذلك بيت خالد ابن عمار طالب وابن ياسر تاجر بيت المدرس بعيد وبيت التاجر قريب هذا مفتاح السيارة أين مفتاح البيت من أنت يا ولدي؟ أنا ابن عباس وابن من هو؟ هو ابن خالد نعم أين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو في مدينة منورة نعم بنت حامد في المدرسة وبنت محمد في الجامعة نعم جزاك الله دابو شكو جزاك الله خيرا وياك نعم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم ورحمة الله وبركاته أم أريد دي جراها telah membaca kalimat مضاف ومضاف إليه yang benar dan memberi baris akhir pada setiap kalimat yang tepat. Jazahallahu khairan. Naam, tafadhal. Ya, baiklah tadi dari Umu Arif dan beranjak ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di mana, Bu? Dengan Umu Hasbi. Iya, Umu Hasbi, silakan Umu Hasbi. Babul Madrasati Kinarul Nabil Baitul Hamidin Tayyaratul Yudiri Yudiri Ammari Ismat Talibi Baitul Lahi I Kitabul Lahi In Baitul Madalisi Ala Maktabul Yudiri Naam, tamrin nomor 4 lanjutkan nomor 13. Ummu Hasbi. Bintu Hamidin في مدرستي وبنت محمد في جامعتي. اسم مدرس سعيد واسم مهندس خالد. أم طالب خليل باب مسجد مطلوب وباب مدرسة مطلق قال حامد فقير سيارة عباس الشارعي. ابن من أنت؟ أنا ابن مدرس. أين القلب؟ هو تحت السيارة. نعم أم حسبي، apa arti dari kalimat kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri? Nomor 5. Telah keluar mudarrisu dari ruang guru, ruang kepala sekolah. Mudarrisu apa artinya? Guru. Guru. Haza baitu Hamidin wa dhalika baitu Khalidin. Ini rumah Hamid dan itu rumah Khalid. أين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو في المدينة المنورة. يرجو المدينة المنورة. نعم أحسنت. منديل أمار. كتابان أمار. القرآن كتاب الله. القرآن كتاب الله. Man anta ya waladu? Parti waladu. Waladu anak laki-laki. Naam. Ana ibnu Abbasin. Saya ponakan Abbas. Ibnu Abbasin. Saya anak Abbas. Naam ahsanti. Jazakillah khairan Ummu Hasbi di Jalan As-Sofa. Iya, Ustaz. Assalamualaikum. Ya, nah. Baiklah, tadi dari Ummu Hasbi di Komplek As-Sofa. Kemudian kita tunggu penelpon berikutnya. Dan kami ulangi, bagi Anda yang ingin mengikuti acara kami, Anda bisa menghubungi kami di 0761-765-225. Baiklah, kita angkat start penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu siapa, Bu? Dari Ummu Muhammad. Oh, Ummu Muhammad ya. Silakan Ummu Muhammad. Sampai nomor 2, Ustaz. Nomor 3, Ustaz. Naam, sama nomor 4. Ikra' waktu ma'adrofi awakhirul kalimati. Babul madrasati. Imarul radhi. Baitul hamidi. Sayyaratu mudiri. Manilu ammari. Ismu talibi. Baitullah fi kitabillah min baitil mudarrisi. Min baitil mudarrisi alamat kabil mudiri. Nah. Ikra. Nah. Aina baitil mudarrisi huwa ba'udu Al-Qur'anu kitabullah. Al-Ka'batu Baitullahi Muhammadu Sallallahu Alaihi Wa Sallam Rasulullahi. Kharajal Mudarrisu Min Ghurfatil Mudiri. Haza Baitul Khalidi Wa Zalika Baitul Khalidi. Ismu Ammaru Khalidi wa ismu Yasiru Tajiru. Apa Ustaz Tajirun? Tajirun, nah. Ismu Ammaru Khalidi wa ismu Yasiru Tajiru. Baitu Mudarrisi Ba'udun wa Baitu Tajiru Faridun. Nah. هذا مفتاح السيارة. هذا مفتاح السيارة. أين مفتاح البيت؟ من أنت يا ولدي؟ أنا anak Ibnu Abbasin wa Ibnu Marhua wa Ibnu Khalidin. Aina masjidu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Masjidu Rasulullah. Rasulullah. Aina masjidu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Masjidu Rasulullah. Masjidu Rasuli. Rasulullah. Naam. Aina masjidu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Huwa fil Madinatil Munawwarati. Khalas. Naam. Kifayah. Ummu Muhammad di Panam. Ya. Muhammad. Jawab. Aina miftahul baiti? Aina miftahul baiti? Jawab. Huwa ala maktabi. Aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam? Huwa fil Madinati Munawwarati. Ma makna hadhil kalimah? Al-Ka'batu baitullahi. Ka'bah rumah Allah. Baitul mudarrisi ba'idun. Rumah guru itu jauh. Wa baitut tajiri qaribun. Dan rumah pedagang itu dekat. Bintu Hamidin fil madarasati. Anak Hamid di sekolah. Wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Dan anak Hamid. Anak siapa tadi Pak? Ulang Pak. Bintu Muhammadin fil jami'ati. Dan anak Muhammadin di universitas. Naam, ahsanti, jazakillah khairan. Ummu Muhammad di Panam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Muhammad telah menjawab dan membaca yang benar dan tepat. Jazahallah khairan. Naam, tafadhal ba'daha. Ya. Kembali kami tunggu partisipasi Anda atau bagi Anda yang ingin mengikuti acara kami pada malam hari ini, Anda bisa menghubungi kami di 0761-765-2255. Atau Anda ingin menanyakan berupa SMS, Anda bisa mengirimnya di 0812-684-20000. Dan kembali kita angkat telepon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada siapa di mana Bu? Ibu Saripah. Ummu Saripah di Delima. Iya, silakan Ummu Saripah. Babu madrasati Marul Rajuli Baitu Hamidu Sayyaratu Mujiri Manjilu Ammari Ismat Talibi Baitullahi Si Kitabullahi Min baitul mudarrisi ala maktabil mudiri. Nah, lanjutkan ikra tamrin arabia. Aina baitul mudiri. Aina baitul mudarrisi al mudarrisi. Aina baitul mudarrisi. Nah, wa ba'ud Al-Qur'an kitabullah Al-Ka'bah baitullah. Naam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Farajal mudarrisu min ghurfati mudiri. Hadha baitu Hamidi wa dhalika baitu Khalidi. Ibnu Ammarin Hamidin Khalidin Ammarin Yasirin. Naam. Ibnu Ammarin Khalidin wa Khalidun Khalidun wa Ibnu Yasirin Tajirin Baikun Jarisi Ba'udun wa Baikun Tajiri Qaribun. Naam. Ajan mistahul sayyarati. Ailan mistahul bayti. Naam. Man anta ya walidu? Ya waladun. Ya man waladun. Man anta ya waladun? Ana. Ana ibnu Azbatu. Naam. Jazakillah khairan Ummu Syarifah di Delima. Sebutkan mana yang mudhaf dan mudhafu ilaihi. Hada miftahus sayyarati. Mana yang mudhaf dan mana yang mudhafu ilaihi pada kalimat ini? Hada miftahus sayyarati. Hada miftahu mudhaf sayyarati mudhafu ilaihi. Aina miftahul baiti. Aina miftahul mudok albaiti mudok nilai babul madrasati. Sebutkan misal yang lain daripada bentuk mudok wa mudok ilaihi Ummu Syarifah selain yang ada pada bacaan ini. Albaiti sangku. Ulangi. Albaiti sangku. Matahari terbenam. Naam. Yang lain. Ah, naam, ahsanti jazakillah khairan Ummu Syarifah di Delima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Tafaddali wa tafaddalu ba'da Ummi Syarifah. Ya, gimana nih bapak-bapak? Enggak ada yang apa. Ibu-ibu semua nih saat ini. Bapak-bapak kecapean kali saat. Lagi tarawih. Ya baiklah, kami tunggu kembali penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Ya baiklah, kita sapa penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Ya alhamdulillah nih. Ya silakan pak. Ikhlas wakil ma'adati al-akhir kalimat babul madrasati. Naam. Simarul Simarul Wadi Baitu Hadidin Sayyaratul Mujiri Manjilu Annari Ismat Talibi Baitu Wadi Fi Kitabillahi Min Baitil Mudarrisi Ala Maktabil Mujiri. Naam. Lanjutkan tamrin ar-rabi' ya, Pak Amran. Iqra. Tamrin ar-rabi'. Anna baitul mudarrisi huwa ba'idun. Al-Qur'an kita billahi. Al-Ka'batu baitullahi. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulillahi. Naam. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Hadha baitu Hamidin wa dhalika baitu Khalidin. Naam. Abna Ammarin qaribu wa abna Yasirin tabirin. Naam. Baitul mudarrisi ba'idun wa baitu tabirin. Baitut tajiri. Baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun. Naam, ahsan. Hadha miftahus sayyarati. Aina miftahul baiti? Man anta ya waladun? Ana. Naam. Ana ibnu Abbasin. Wa abnu man huwa? Huwa Abun Khalidin. Naam. Aina masjidun Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam? Huwa fil Madinatil Munawwarah. Naam, kifayah Pak Amran. Di Sukajadi. Ahsanta jazakallah khairan Pak Amran. Naam. Hati misalan min kalimatil mudhaf wa mudhaf ilaihi ghairal misal fil kitab. Naam, tafadhal. Talibul ilmi. Naam. Talibul ilmi. Naam. Bustanul Atfali. Bustanul Atfali. Naam, ahsanta Pak Amran di Sukajadi. Jazakallah khairan Pak Amran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar, mudhaf ilaih kata majmu'. Kata majmu' adalah isim jar karena disambung dengan isim sebelumnya. Itu dinamakan al-mudhafu ilaihi, kata majmu'. Dan isim yang disambung dinamai al-mudhaf. Di i'rab sesuai dengan letak mudhaf tersebut di dalam kalimat atau di dalam jumlah. Dalam bahasa Arab jumlah, kalau dalam bahasa Indonesianya kalimat. Bisa marfu' atau nasab maupun jar. Itu kita melihat pada tempat mudhaf dan mudhaf ilaihi tersebut di dalam kalimat. Seperti yang pada bacaan dan tamrin yang nomor 3 dan nomor 4 ini, itu semuanya ada. Nah, silakan penelpon selanjutnya. Ya, baiklah, kita tunggu penelpon selanjutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa di mana, Bu? Ibu Lina, Ustaz. Oh iya, Ibu Lina. Silahkan, Bu. Kecilkan. Babul madarakati himarur rajuli baitu hamidin sayyaratul mudiri mandilu ammari ismus talibi baitullahi fi kitabillahi min baitil mudarrisi alamat tadil mudiri. Nah, lanjutkan. Aina baitul mudarrisi? Huwa ba'idun. Ibu Lina, lanjutkan nomor 13. Nomor 13. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Ismul mudarrisi Sa'idun wa ismul muhandisi Khalidun. Ammus Talibi Boniyun. Babul masjidi Maktuhun wa babul madrasati Mulakun. Khala Hamidun Fakirun. Sayyawatu Khalu Akta. Ulang. Khalu. Khalu Hamidin Fakirun. Sayyaratu Abbasin Fisari. Fisari, iya. Ibnu Man Anta. Ana Ibnul Mudarrisi. Ainal Kalbu wa tahta sayyarati. Naam, ahsanti Bu Lina di Pajar Ujung. Ibu Lina. Iya, Tad. Apa arti nomor 15? Ammut Talibi Ghaniyun. Ammu apa artinya? Taman. Naam. Taman pelajar itu kaya. Naam. Babul masjidi maftuhun. Pintu masjid itu terbuka. Wa babul madrasati mughlaqun. Dan pintu sekolah itu dikunci. Khalu Hamidin faqir. Hamid menjaga orang fakir. Khalu Hamidin faqirun. Khal. Khala menjaga. Ini isim, Bu. Khal isim. Khal. Apa? Si? Khal makna? Khalu Hamid menjaga orang fakir. Khal itu paman. Khal. Oh. Paman Hamid itu orang fakir. Naam. Sayyaratu Abbasin fisyari'i. Mobil Abbas di jalan raya. Naam. Ahsanti jazakillah khairan Ibu Lina di Pajar Ujung. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Demikian dari Bu Lina. Beralih ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di mana, Bu? Dari Ummu Hanifah. Oh, nah. Ya, Ummu Hanifah suka jadi kapabel. Babul Madrasati Himarul Rajuli Baitul Hamidi Sayyaratul Mudiri Mandilu Amari Ismu Talibi Naam Baitullah Fi kitabillahi Jelaskan Fi kitabillahi Naam Man baitul madrasah mudarisi Man atau min, Bu? Kalau man itu menanyakan manusia. Kalau di sini baitul mudarrisi min atau man? Min. Min huruf apa? Huruf isim fi'il. Huruf apa, Ibu? Huruf jar. Huruful jar. Naam. Min baitil mudarrisi. Naam. Alal maktabu mudiri. Kok masih maktabu, Bu? Ala harful jar. Alamat tabir mudiri. Naam, ahsanti. Iqra. Aina baitul mudarisi. Naam. Huwa ba'idun. Al-Qur'anu kitabullah. Naam. Al-Ka'batu baitullah. Naam. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Farajal Muhammadun mudarisi min kurfatil mudiri haza baitu hamidin wajalika baitu Khalidin. Naam. Ibnu Ammarin Talibun. Wa ibnu Yasiri Tajirun. Baitul Mudarisi Baitul Tajiri Qaribun. Qaribun. Naam. Haza Miftahu Sayyarat. Aina Miftahu Al-Baiti. Naam. Man Anta Ya Waladin. Ana Ibnu Abbas Wa Ibnu Man Huwa Huwa Ibnu Khalidin. Naam. Aina Masjidu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Huwa Fil Madinati Wa fil madinatil munawwarah. Naam. Yakfik. Ahsanti jazakillah khairan Ummu Hanifah di Sukajadi. Ummu Hanifah. Naam, Ustaz. Arti daripada kalimat kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Telah keluar guru dari kamar mandi. Ruangan ghurfatul mudiri kamar tidur kamar mandi hammamun nah. Kamar tidur kepala sekolah bukan kamar tidur ruang kalau cuma kalimat ghurfatun itu ruangan, ruangan. Kalau ghurfatun naumi baru kamar tidur, ada nauminya, dimudahkan kepada nauminya baru kamar tidur. Ghurfatun naumi, kamar tidur. Ghurfatul julusi, kamar tamu. Naam. Di sini ghurfatul mudiri itu ruang kepala. Naam. Ammuttalibi ghaniyun. Ammuttalibi ghaniyun. Ma makna? Paman mahasiswa itu kaya. Paman siswa itu kaya. Haza miftahus sayyarati. Haza miftahus sayyarati. Ini kunci mobil. Ibnu Ammarin talibun. Ibnu Ammar talibun. Anak laki-laki Ammar. Anak Ammar. Naam. Wa ibnu Yasirin tajirun. Dan anak laki-laki Yasir pedagang. Naam. Haza kitabul lughatil arabiyyati. Ini buku bahasa Arab. Naam, ahsanti jazakillahu khairan Ummu Hanifah di Sukajadi. Terima kasih Ustaz. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Ya. Baiklah. Setelah Ummu Hanifah, kita tunggu kembali penelpon yang masuk. Masih di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, siapa di mana Bu? Dari Bu Windy di Jalan Melati Tengah. Ibu Wendy? Windy. Oh, Ibu Windy di Melati. Iya. Ini mau tanya Ustaz yang nomor 4. Nah. Mengapa tadi yang Muhammad bin Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah? Bukan Rasulullah ini. Muhammadun sallallahu alaihi mudafun sallallahu alaihi wasallam Rasulillah. Rasulillah mudafun ilaihi dan kembali lagi menjadi mudaf dan Allahi mudafun ilainya. Ada dua kali. Dua kali. Nah, iya. Dan dia juga sebagai mudaf dan mudafun ilainya Allah. Muhammadun mudaf dan rasuli mudafun ilaihi fi mahalli jarrin wa huwa mudafun kadzalik. Naam. Yang rasuli tadi? Iya, dia mudaf. Dia mudaf juga dan mudafun ilaihi dari Muhammad. Oh iya. Dan juga dia mudaf dari Allah, Rasulullah, Rasulillah. Termasuk yang nomor 13. Naam. Masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam huwa fil madinatil munawwarati. Naam. Ada lagi Bu? Bu Windy di Melati Indah. Melati Indah. Baca Bu. Baik. Naam. Iqra. Ya Rasulullah. Mandilu Ammar Ismut Talib Saitullah Sui Kitabillah Mindai Suri Mujarif Alamat Tadi Mujir Anda Daitul Mujarif Sua Da'inku Al-Quran Kitab Allah Al-Qa'datu Saitullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini Muhammad itu. Muhammadun. Muhammadun. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah. Karakter itu menggerakkan musuh. Hanya dari Tuhan وذلك طرق خالد ابن عمار طالب طالب طالب وابن ياسر ياسر طاهر. نعم. بيت المدرس بعيد وبيت الطاهر قريب. هذا مفتاح السيارة. أين مفتاح البيت؟ من أنت يا والد؟ يا ولد أنت والد؟ يا ولد. من أنت يا ولد؟ أنا ابن أساس وابن مجوز هو ابن خالد. أنت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا مدينه المنوره. نعم يكفيك. جزاك الله خيرا ابو ويندي. ابو ويندي يا شيخ هاتي مثالا من كلمه المضاف ومضاف اليه. عبد الله. نعم قلنا عبد الله. عبد الله. terus yang lain غرفه صحاتي Apa artinya? Ruang kesehatan. Nah, ada lagi misal yang lain yang berbentuk jumlah mufidah. Saya pergi ke kebun binatang. Bisa bu? Ijal jumlah mufidah. Kebun binatang siapa Ustaz? Saya pergi. Bisa. Saya pergi ke kebun binatang. Ya, apa pergi saja? Azhabu atau saya? Naam. Azhabu ila Halikotil. Apa? Hadiqatil. Hadiqatil hewani. Hayawani. Naam. Hayawani. Ila hadiqatil hayawani. Naam. Ila harful jar. Hadiqati. Kenapa hadiqati? Ada ila. Karena dimasuki oleh harful jar. Ila. Ila. Dan dia di situ sebagai mudhaf. Mudhaf. Mana mudhaf ilaihinya? Hayawani. Al-hayawani. Naam, ahsanti. Jazakillah khairan Bu Windy di Pati Indah. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Windy di Melati Indah. Ya, sambil kita menunggu penelpon berikutnya, kita bacakan SMS yang masuk terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Tolong artikan nomor 5 dan nomor 15 dan nomor 17 dari Lulu di Kampar, kemudian dari Pak Amran. Pengertian lam taukid, nun niswah dan musyar ilaih. Musyar ilaih apa Ustaz? Musyar ilaih sama udah itu aja. Jadi yang pertama tolong artikan nomor 15 sama 17, kemudian dari Pak Amran. Mana tadi tuh? Nomor 15 dan 17 dari Lulu di Kampar. Ammut talibi ghaniyun. Paman pelajar itu kaya. Nomor 17 khalu hamidin faqirun. Paman Hamid fakir. Paman Hamid itu fakir. Itu fakir sawabil miskin. Naam. Dari Pak Amran itu lam taukid, nun niswah sama musyar. Lam taukid dan nun niswah dan musyaru ilaihi. Lam taukid itu lam yang menguatkan. Lam menguatkan. Contohnya la adhabanna. Nun taukid la adhabanna. Di situ ada juga lam dan juga nun taukidnya menguatkan. Sungguh aku akan pergi. Ada lagi? Sama nun niswa. Nun niswa adalah nun menunjukkan muannas. Nun niswa. Nun yang menunjukkan muannas. Musyar ilaihi yang ditunjuk. Musyarun yang ditunjuk. Nah, itu pertanyaan dari Pak Amran. Pak Amran sudah di luar pembicaraan pada pelajaran 5 ini. Pertanyaannya sudah jauh dari pelajaran kita. Mungkin insyaallah pertanyaan seperti itu akan kita lalui dan kita akan mendapatkannya pada pelajaran-pelajaran kaidah selanjutnya. Insyaallah bagus, Pak Amran telah banyak mengetahui dan banyak membaca buku kaidah, karena dalam pelajaran bahasa Arab tentu didukung dengan kaidah. Bagi kaum muslimin dan muslimat, para peserta pelajaran bahasa Arab Hidayah, untuk pemula ini jangan kita terlalu memperhatikan kaidah. Untuk permula banyaklah menghafal kosakata dan menghafal percakapan. Hanya boleh bagi kita untuk memasuki sedikit demi sedikit tentang kaidah. Karena apabila kita langsung masuk ke dalam kaidah, mendalam dalam kaidah, nanti para peserta dan para pendengar jadi takut dan bingung untuk belajar bahasa Arab ini. Karena ada masanya untuk mempelajari kaidah dan nahu, sorab, dan seterusnya. Karena yang pertama bagi kita pemula, memperbanyak menghafal kosakata, yakni mufradat, dan meletakkannya ke dalam jumlah mufidah atau hiwar, percakapan, muhadasah sehari-hari. Nah, mungkin itu yang kita tekankan sekarang adalah mufradat dan hiwar, menghafal kosakata dan bercakap. Nah, alhamdulillah bagus, jazakallahu khairan Pak Amran. Semoga para peserta yang lainnya untuk giat lagi membaca buku kawaid untuk tambahan pengalaman dan ilmu bagi para peserta dan para pendengar. Jazakumullah khairan. Naam, tafadhal ba'dahu. Ya. Kembali kami terima telepon Anda di 0161 765-2255. Jadi bagi kita para pemula diafdalkan, diutamakan yaitu menghafalkan terlebih dahulu kosakatanya, kemudian baru sorofnya itu bentuk perubahan, kemudian baru nahunya tentang ilmu alatnya. Baiklah, kembali kami tunggu di 0761 765-2255. Assalamualaikum. Iya, dari ibu siapa, di mana bu? Ini Bu Lina. Oh iya, Bu Lina, ada apa bu? Tentang ilmu baru itu timbul satu yang mulia. Ulangi. Tadi saya dengar ilmu baru itu mudah. Timbul satu mulia huruf ini. Bukannya min satu jar huruf satu mudah, ilmu baru mudah sendiri, bukan gitu kan? Naam. Betul ibu. Mana nih? Di nomor berapa bu? Nomor 5. Kharajal mudarrisu. Kharaja fi'il. Fi'il apa bu? Fi'il madi. Fi'il dia memerlukan fa'il. Fa'ilnya al-mudarrisu. Yang keluar siapa? Guru. Al-mudarrisu. Min harful jar. Ghurfati majrur, isim majrur karena min huruf jar, dan dia sebagai mudhaf Al-Mudiri Mudafu Ilaihi. Naam. Jelas, Bu? Naam. Jadi Al-Mudaris bukan Mudaf ya, Ustaz? Bukan. Fa'il. Jadi yang pertama sama Ibu, apa dari penelitian, katanya Al-Mudaris Mudaf, Mudaf Ilaihi. Itu yang Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah mungkin, Bu. Ibu salah dengar kali ya? Ibu mudarrisi kali. Ibu Windy bertanya tentang Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kenapa enggak Muhammadun? Kemudian kenapa Rasulullah bukan Rasulullah? Nah, itu pertanyaan yang tadi Ibu Windy bertanya. Muhammadun Rasulillahi. Nah, terus gimana, Bu? Ada lagi yang belum jelas? Jadi kalau Al-Mudarris itu bukan Mudarris, ya? Bukan. Dia fa'il. Al-Mudarris itu fa'il. Ya. Dari kharaja, fi'il kharaja. Ya, telah ya, keluar ya. Guru itu dari ruangan kepala. Terima kasih. Nah, kita lanjutkan ke tamrin nomor 5. Tamrin nomor 5. Kawin jumalan mufidatan bimil'il faragi fima yali. Hubungkan jumlah atau kalimat mufidah dengan meletakkan atau mengisi titik-titik di bawah ini. Nah, penelpon selanjutnya dipersilakan untuk mengisi dan membaca tamrin nomor 5. Ya. Kawin jumalan mufidatan bimil'i al-faragi fima yali. Naam, tafaddalu. Ya, baiklah, bagi Anda ingin mengisi pertanyaan atau latihan nomor 5, Anda bisa menghubungi kami di 0761-765-2255. Baiklah, kami tunggu penelpon berikutnya untuk mengisi tamrin nomor 5. Naam, kita panggil para peserta yang ada di Tangkerang dan ada di Delima dan juga Panam, Pandau, juga Marsan. Ya, sudah ada telepon masuk, Ustaz. Naam, tepat dan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ada siapa di mana, Bu? Dari Ibu siapa? Umm Hasbi. Iya, Umm Hasbi langsung ke nomor 5 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Naam, Hasan. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulillah. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulillah. Naam. Al-Qur'an kitabullah, kitabullah. Naam. Ana bintu mudarrisi. Naam. Babu masjidi maftuhu. Naam. Aina miftahu siyarati. Ahsanti. Naam. Baitu qabibi ba'idun. Naam. Khadijatu bintu Khalidi. Naam. Kolamat alibi maksuru. Maksuru, naam. Harajal mudarrisu min firqatil muddiri. Naam, ahsanti. Jazakillah khairan Ummu Hasbi. Ummu Hasbi. Naam. Artikan nomor 1 sampai nomor 5 yang ibu baca tadi. Babul rumah tertutup. Nah, mughlaqun tertutup, naam. Pintu rumah tertutup. Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul Allah. Naam. Al-Qur'an kitab Allah. Naam. Saya anak perempuan guru. Naam. Pintu masjid terbuka. Naam, ahsanti. Jazakillah khairan Ummu Hasbi di Jalan As-Sofa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, para peserta yang ada di rumah dan para pendengar yang memiliki buku, hendaklah mereka semuanya menulis di bukunya masing-masing isian daripada titik-titik yang ada pada tamrin nomor 5 ini, dan supaya bisa diulang-ulang dan dibaca dan dihafal. Nah, silakan membaca berikutnya. Ya, kami tunggu kembali. Dan bagi Anda yang belum mempunyai buku, Anda bisa mendatangi studio kami untuk meminjam kemudian mengcopy. Dan kembali kami ajak para pendengar untuk bergabung bersama kami untuk mengisi latihan nomor 5 di soal 6. Iya. Baiklah. Kami tunggu kembali penelpon berikutnya di 0761 765 2255 untuk mengisi soal di latihan nomor 5 di nomor berikutnya. Dan mungkin ada bapak-bapak yang lain yang ingin bergabung bersama kita di studio, Anda bisa bergabung bersama kami di 0761 765 2255. Akhir. Ya, ini penelpon yang terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana, Bu? Ibu Yuna, di Sanda. Iya, silakan. Babu Baitu Muglakun. Muglakun, nam. Aina miftahus sayyara Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Baitu tabibi ba'idun. Al-Qur'an kitabullahi. Al-Qur'anu kitabullahi. Naam. Khadijatu bintu Hamidin. Naam. Ana bintu Al-Mudarrisi. Naam. Kolamut talibi maksurun. Naam. Babu masjidun maftuhun. Ulang. Babu masjidi maftuhun. Naam. Kharaja mudarrisu min ghurfatil mudiri. Naam, ahsanti. Umu Yunus di Pandau. Umu Yunus, yes. Terjemahkan dari nomor 2 sampai nomor 10 ini, yang sebelah kiri. Sebelah kiri. Aina miftahus sayyarati. Mana kunci mobil? Naam. Nomor 4. Rumah dokter itu jauh. Naam. Nomor 6. Khadijah anak Hamid. Asamin. Nomor 8. Tuna pelajar itu kata. Naam. Telah keluar guru dari ruang kepala sekolah. Naam, ahsanti. Jazakillah khairan, Ummu Yunus di Pandau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, para peserta dan para pendengar pembelajaran bahasa Arab Radio Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam membahas dalam masalah isim yang majrur. Isim yang majrur, kapan isim itu majrur? Dahulu kita telah mencatat, menerangkan satu persatu. Yang pertama adalah apabila dia didahului oleh huruf jar. Huruf jar contohnya min, ila, an, ala, fi, rubbah, kaf, lam. Itu yang selalu kita dapatkan dan kita ucapkan sehari-hari. Dan juga yang kedua, al-mudhafu ilaihi, isim jar karena bersambung dengan isim sebelumnya. Isim yang disambung dinamai al-mudhaf, dan isim yang setelah mudhaf dinamakan al-mudhafu ilaihi. Maka isim inilah yang i'rabnya majrur, baris akhirnya kasrah. contoh daripada mudhaf kita telah ketahui dari pelajaran pada hari ini dan pelajaran yang ada di dalam Ad-Darsul Khamis, pelajaran yang kelima. Al-Mudhafu Ilaihi, kata majmu'. Misal Kitabul Lughatil Arabiyyati atau hadza kitabun nahwi, ini buku nahwu. Atau contoh yang lain, zurtu hadiqatal hayawani, saya menziarahi atau melihat kebun binatang. Bentuk yang lainnya, ishtaraitu khatama zahabin, saya membeli cincin emas. Khatama zahabin, ishtaraitu khatama, ishtaraitu fi'il madhi, fa'ilnya dhamir mutakallim yaitu tu, ana, khatama maf'ul bi, mansub. Khatama di sini sebagai mudhaf dalam keadaan mansub karena dia maf'ul bi dan juga dia mudhaf. Zahabin mudhafu ilaihi, seperti itu bentuk i'rab daripada kalimat atau isim mudhaf wa mudhafu ilaihi dan al-mudhaf di'rab sesuai dengan letaknya dalam jumlah atau di dalam kalimat. Bisa rafa seperti kitabun nahwi marfu, kitabu baris dhamma, kitabu mudhafnya itu dinamakan marfu rafa. Atau nasab seperti zurtu hadiqatal asmaki, hadiqatal hayawani, hadiqata maf'ulun bi dan dia mudhaf, dia dalam keadaan mansub karena dia mudhaf dan dia karena dia maf'ulun bi dari zurtu dan dia juga sebagai mudhaf. Naam, itu bentuk mudhaf sesuai dengan letaknya pada kalimat atau di dalam jumlah. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar pembelajaran bahasa Arab Radio Hidayah, marilah kita sama-sama musyarakah aktif dalam mempelajari bahasa Arab ini supaya kita dan niat kita tercapai. Karena kalau para peserta dan para pendengar kurang aktif dan tidak bersinambung dalam mempelajari bahasa Arab ini, tentu akan ketinggalan dan akan bingung. Karena buku ini adalah susunannya sudah sudah bagus dan tepat untuk bersinambung. Karena pelajaran satu dengan yang lainnya selalu bersambung, bertambah dan bertambah pengalaman dan ilmu kita. Semoga kita dapat mempraktekkan bahasa yang kita dapat dan muprodat yang telah kita hafal kita gunakan dalam percakapan hiwar sehari-hari. Sekian, saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga apa yang kita pelajari menjadi manfaat bagi kita. Akhirnya kita tutup majlis kita ini dengan membacakan doa kafalatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.